sekali berpisah. Tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali hilang lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujamakan ternyata bukan hanya. Perhiasan terindah